Kemudian di sini ada sisipan sebelum kita masuk kepada pelajaran yang lain. Ya, ini sisipan tentang apa? Tak marbutoh. Ya, tak marbutoh adalah tak yang tertulis seperti bentuk ha, ya, seperti bentuk ha, ya, yang terletak di akhir, ya, di akhir bentuknya seperti bentuk ha, namun ada titiknya. Nah, dibaca seperti huruf ta, ya, karena memang huruf ta ini ada titik di atasnya. Taib. Nah, ini insya Allah bisa dipahami, tak marbutah ya. Kemudian yang berikutnya, sisipan yang berikutnya adalah tanwin, ya, adalah apa? Tanwin, ya, yaitu yang ada pada halaman 56, ya, tanwin. Nah, sekarang apa definisi tanwin, ya? Apa ta'rif atau definisi tanwin? Tanwin adalah nun sukun, ya. Tanwin adalah apa? Nun sukun yang berada di akhir suatu kata, ya. Biasanya di akhir suatu kata isim, ya, dalam bahasa Arab, ya, di akhir suatu isim yang ditandai dengan apa atau disimpulkan dengan pengulangan harokat, ya, dengan pengulangan harokat. Nah, coba antum lihat dulu sebelum kita melihat dua baris terakhir pada halaman 55. Silakan antum melihat pada halaman 56, ya. Ini nanti akan kita pelajari tentang apa? Tanwin, ya. Tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir suatu kata, ya. Baik, disimpulkan dengan apa? Disimpulkan dengan mengulang harokat. Jadi ada tanwin dhammah seperti tun, ya. Ditandai dengan apa? Dua dhammah, dhammatain, ya. Imma bentuknya apa? Seperti itu, dhammah, kemudian yang satunya dibalik atau dhammah yang disejajarkan, ya. Dua dhammah yang disejajarkan. Atau tanwin kasrah dengan apa? Dengan mengulang kasrah, ya, mengulang kasrah. Atau tanwin fathah dengan mengulang fathah, sehingga kita katakan dhammatain, ya, dua dhammah, atau fathatain, dua fathah, kasratain, dua kasrah. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan tanwin atau melafadzkan tanwin, ya. Baik. Nah, sekarang balik lagi ke halaman 55. Nah, di situ ada sisipan cara membaca nun sukun, ya, cara membaca nun sukun. Nun sukun berilah sifat ghunnah dan tawassut, ya. Berilah sifat apa? Ghunnah dan tawassut, ya. Contohnya lan, ya, jadi ada suara yang mengalir sedikit sesaat, lan, tidak langsung hilang lan, tapi ada suara tawassut, ya, suara yang berjalan sejenak sesaat, itulah tawassut, ya. Dan gunnah tentunya. Lan, coba. Lan. Man. Man. An. An. Min. Min. In. In. Kun. Kun. Ya, tidak langsung hilang, juga tidak berlebihan, ya, karena gunnah pada nun sukun seperti ini adalah gunnah pada tingkatan yang keberapa? Masih ingat tidak? Tingkatan yang keberapa? Tiga, ya. Ada gunnah yang paling sempurna, gunnah ya akmal matakun, ada gunnah kamilah, yang ketiga gunnah naqisah. Ini sekarang gunnah yang naqisah. Lan, man, an, min, in, kun. Tayib, ulangi coba. Man, an, min, in, kun. Bawahnya idan, akun, kaman. Nah, ulang lagi pelan-pelan. Idan, akun, kaman, afamin, waliman, lakin. Ulangi. Idan, idan, akun, kaman, afamin, waliman, lakin. Baik. Nah, maka demikianlah kita mengucapkan huruf yang bertanwin. Diucapkan sebagaimana kita mengucapkan apa? Nun sukun. Diberi gunnah dengan apa? Dengan miqdar tawassut, ya, tidak panjang. Baik. Kita ambil contoh yang paling bawah, ya, dari contoh tanwin. Dari contoh-contoh tanwin, Ya'usan. Ya'usan. San. San. Fakhuran. Fakhuran. Ghafuran. Ghafuran. Aliman. Aliman. Wabilan. Wabilan. Aziman. Aziman. Baik. Coba dibaca. Ulangi. Ya'usan. Fakhuran. Ghafuran. Aliman. Wabilan. Aziman. Baik. Naam. Kita ambil contoh yang paling atas, coba. Yang paling atas ada hal yang perlu untuk di apa sampaikan, faedah yang disampaikan. Basyarun. Basyarun. Nah, ini roknya apa harokatnya? Dhammatain, ya. Cara mengucapkan dhammatain seperti ini. Basyarun. Ru. Nomah, ya. Ru. Begitu sampai nun, run dibalik. Basyarun. Basyarun. Basyarun. Basyarun. Ya. Balik saja, balik. Ahadun. Ahadun. Baik. Ashirun. Ashirun. Ya, karena hakikatnya apa? Tanwin adalah nun sukun dan sukun tidak ada unsur harokat, ya. Jadi kalau kita membaca ra dhammah tain berarti seakan kita membaca apa? Ra dhammah nun sukun. Yang dibutuhkan maju mulutnya ketika apa? Ra dhammah ru. Ya, ketika sampai nun sukun sudah sukun balik lagi. Yaskun, yaskun tenang. Ya. Tidak apa? Ada gunanya. Cuman tidak tetap di belakang, di depan. Jadi tidak seperti ini. Basyarun, ya, segeralah dikembalikan, ya, ditarik. Dikembalikan. Bukan ditarik, ya. Tarik nanti bablasan. Dikembalikan. Basyarun. Basyarun. Ahadun. Ashirun. Nah, demikian. Baik.